Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-6 dalam bab as-sidqi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala as-sadisu an Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu aslama amal fathi wa abuhu min sadati Quraisin jahiliyatan wa islaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam albay'ani bil khiyari ma lam yataqarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihimā. Muttafaqun 'alaih. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-6 dalam bab sidqi diriwayatkan dari Abi Khalid Hakim bin Hizam, seorang sahabat yang mulia, Hakim bin Hizam bin Huwailid bin Asyad al-Qurashi al-Asji. Beliau termasuk di antara tokoh yang mu'allafah qulubuhum, yang artinya itu perlu dilunakkan untuk mau masuk Islam, karena beliau masuk Islam yang terakhir, yaitu aslama amal fathi, beliau baru masuk Islam pada tahun dibukanya kota Makkah. Dan ayahnya termasuk tokoh Quraisy di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa, antara penjual dan pembeli masih punya hak pilih, maksudnya untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Masih di majelis akad, di majelis transaksi. Kalau keduanya sama-sama jujur dan keduanya menjelaskan barang yang diperjualbelikan dengan jelas, maka akan diberkahi bagi keduanya dalam transaksi jual beli keduanya. Namun kalau keduanya saling menutupi dan berdusta, maka akan terhapus keberkahan transaksi jual beli keduanya. Muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan di antara hukum jual beli bahwasanya al-bayyani, yang dimaksud dengan al-bayyan adalah al-ba'i' wal mustari, penjual dan pembeli. antara penjual dan pembeli ketika melakukan akad jual beli itu bil khiyar masih punya hak pilih. Artinya masing-masing dari keduanya berhak memilih apa yang dia maukan. Apakah melanjutkan jual belinya ataukah membatalkannya. Malam yatafarraqa, selama keduanya itu masih berada di tempat transaksi tersebut. Sehingga selama keduanya belum berpisah, itu masih punya hak pilih. Contohnya bagaimana? Contohnya, seseorang menjual pada pihak yang lain sebuah mobil dengan harga sekian puluh juta. Selama keduanya masih di majelis akad di tempat dia melakukan transaksi jual beli dan belum berpisah, maka keduanya punya hak pilih. Artinya apa? Jika ternyata penjual itu ingin membatalkan transaksi jual beli, maka dia punya hak. Meskipun pembeli sudah terlanjur senang setuju harganya, tapi dipikir-pikir, oh enggak, jadi saya jual. Pembeli di sini enggak boleh memaksa. Karena apa? Masih di majelis akad. Demikian juga kalau seandainya pembeli membeli mobil tadi, ternyata harganya tinggi, tapi masih di majelis akad. Mungkin dia lihat di internet dulu. Padahal tadi sudah cocok harganya. Ya udah, apa? Saya sudah setuju. Oke. Dia lihat di internet, oh ternyata mobil dengan tahun sekian, tipe demikian, harganya sekian. Tadinya sudah oke, dia mengatakan, oh saya pikir-pikir ternyata saya apa enggak jadi membeli. Di sini penjual juga enggak boleh memaksa si pembeli untuk membeli. Kenapa? Masih di tempat terjadinya transaksi, belum berpisah keduanya. Ini tentunya termasuk di antara satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Termasuk bentuk kelapangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena seseorang yang melakukan transaksi jual beli, kalau dia melihat barang milik orang lain, dan ternyata barang itu sangat mahal, kemudian dia pengen untuk mendapatkannya dengan segala cara, kemudian ketika dia sudah mendapatkannya, mungkin saja ternyata keinginannya itu apa, menjadi menurun. Mungkin ternyata kok begini, dia punya apa, pertimbangan. Makanya syariat memberikan tuntunan antara penjual dan pembeli itu masih punya hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau untuk membatalkan selama keduanya belum berpisah. Meskipun waktunya lama, berjam-jam mungkin di rumah penjual, mulai dari pagi, siang, nego, gini-gini, ternyata memang enggak jadi. Maka dalam syariat, keduanya punya hak pilih. untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Malam yatafarraqa dalam syariat selama keduanya belum berpisah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar disebutkan dengan lafaz au yukhayyaru ahadumal akhar. Atau salah seorang yang apa diberi hak pilih, itu juga boleh. Misalnya salah satu mengatakan kepada pihak yang lain, pilihannya itu terserah kamu. Artinya mungkin pembeli saja yang boleh membatalkan atau meneruskan. Kalau penjual tidak boleh. Misalnya kalau pembeli cocok, kalau mensyaratkan demikian, penjual tidak boleh membatalkan. Karena apa? Diberi pilihan satu pihak. Berarti di saat itu pilihan hanya untuk dia. Yang kedua, la khiyara lahu. Enggak ada khiyar. Yang pertama, pilihan itu salah satu dari dua belah pihak. Misalnya kalau keduanya sepakat, enggak ada khiyar. Keduanya sepakat menyatakan enggak ada pilihan. Maka di sini ada beberapa bentuk kata ramah diantaranya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Yang pertama, hak pilih bagi keduanya tetap tegak. Ini pada jual beli yang sifatnya mutlak, yang enggak ada syarat padanya tadi. Yang kedua, kalau penjual dan pembeli mensyaratkan hak pilih itu hanya pada salah satu dari keduanya. Misalnya milik pembeli saja atau penjual saja hak pilihnya. Yang berikutnya, kalau keduanya melakukan transaksi jual beli dengan syarat enggak ada khiyar pada salah satu dari keduanya, berarti jual beli itu berlangsung atau terjadi sekedar akad, sehingga enggak ada pilihan. Kalau memang mensyaratkan demikian dua-duanya, pokoknya kalau sudah setuju, ya sepakat, penjual oke, pembeli oke, sudah. Berarti kalau disyaratkan demikian ya terjadi, karena sekedar akad, sekedar transaksi. Atau keduanya melakukan transaksi jual beli, bahwasanya pilihan itu hanya pada pembeli, sementara penjual tidak punya pilihan. Berarti khiyar hanya bagi pembeli, penjual tidak. Bedanya dengan yang kedua tadi, kalau khiyar bagi penjual saja, pembeli tidak. Sehingga hak pilihnya itu bagi si penjual, sementara si pembeli tidak ada pilihan. Yang berhak melanjutkan atau membatalkan transaksinya penjual. Yang demikian itu karena hak pilih itu sebenarnya hak bagi si penjual dan si pembeli. Sehingga kalau keduanya itu ridho, digugurkan pilihan itu, hak pilih itu bagi kedua-duanya, ya berarti sesuai dengan kesepakatan atau salah satu dari keduanya ya sesuai dengan kesepakatan. Dalilnya apa? Al-muslimun ala surutihim illa sartan ahalla haraman aw harama halalan. Kaum muslimun itu sesuai dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini yang tidak boleh. Jadi kalau pada jual beli mutlak yang tadi enggak ada kesepakatan di muka, ya hukum asalnya ya ada pilihan. Ada pilihan. Rasulullah menyatakan antara penjual dan pembeli masih punya hak pilih selama belum berpisah. Yang dimaksud dengan berpisah di sini bagaimana? Di sini tidak dirinci makna tafaruq berpisah di sini. Namun sebagian ulama berpendapat yang dimaksud adalah berpisah secara badan. Salah satunya sudah pergi gitu. Berarti kalau salah satunya sudah pergi, maka batal, hak pilih itu batal. Dan transaksi sudah dianggap berlaku. Misalnya orang beli di toko, dia beli yang sifatnya mutlak, gak ada persyaratan apa-apa. Dia sudah keluar dari toko, dilihat-lihat, saya ini kayaknya keblondro ini, gini-gini. Kemudian dia balik, ini sudah gak ada hak pilih karena sudah berpisah dia. Sudah keluar toko, meninggalkan toko. Ini sudah berpisah badan. Sudah keluar dari tempat transaksi. Di saat itu sudah enggak ada hak pilih. Kecuali kalau si penjual itu melihat yang demikian itu kemudian dengan sukarela dia itu enggak mengapa. Anda batalkan transaksi itu juga apa lebih baik. Nanti ada bab khusus istilahnya kalau enggak salah bab iqalah kalau enggak salah dalam apa kitab Al-Buyu. Kemudian disebutkan fa in shadaqa wa bayyana. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan, artinya jujur dalam mensifati barang. Misalnya tadi mobilnya, oh mobil ini bagus, model terbaru, catnya itu masih mulus, ini nggak ada cacat padanya yang berarti ini gini. Ternyata di situ ada cacat bekas nabrak misalnya disembunyikan. Ini berarti dia telah berdusta, tidak menjelaskan secara detail aib yang ada pada barang tersebut. Nah, makanya demikian itu akan menghilangkan keberkahan jual beli mereka. Di sini kok disebutkan jujur dan menjelaskan. Apa bedanya antara jujur dan menjelaskan tadi? Maka jujur dalam transaksi jual beli itu terkait penyebutan sifat-sifat yang membuat seseorang itu menjadi tertarik. Makanya dia harus jujur dalam menjelaskan sifat-sifat tadi barang yang hendak dia jual belikan. Misalnya dia menyebutkan sifat-sifat yang bagus. Ini harus ada kejujuran. Dia harus menjelaskan secara rinci, maksudnya menjelaskan aib-aib yang ada pada barang dia. Karena kalau dia menyembunyikan aib, berarti dia dikatakan tidak menjelaskan dia. Orang menjual kambing, kambingnya itu ada penyakit yang enggak begitu jelas, dia sembunyikan. Dia hanya nyenggeran ini jenisnya etawa, ini termasuk gini-gini. Ya, dia jujur dalam menjelaskan sifat yang diminati, tapi dia tidak menjelaskan aib. Berarti dia telah jujur, namun tidak menjelaskan aib. Dia menyembunyikan aib. Berarti dikatakan orang ini lam yubayyin, belum menjelaskan secara rinci barang dagangannya. Kalau dia mensifatinya dengan sifat-sifat yang enggak benar, itu bukan kambing etawa, cuma karena kepalanya hitam. Orang awam jelaskan, ini etawa ini. Ini kepala hitam ini. Ini yang dicari-cari. Lah orang awam tahunya mungkin kambing kalau kepala hitam itu etawa. Berarti dia tidak jujur, berarti dia dusta dalam melakukan jual beli. Maka ini perkara yang penting kata Rasulullah, supaya transaksi itu ada keberkahan, perlu adanya kejujuran, perlu adanya penjelasan. Dia harus jujur dan harus transparan lah istilahnya. Jujur enggak transparan, ini juga enggak benar. Harus fa'in sadaqa wa bayyana. Dia harus jujur dan transparan dalam transaksi jual belinya, maka akan diberkahi transaksi jual beli keduanya. Kalau dia dusta dan dia menyembunyikan aib, maka akan terhapus keberkahan transaksi keduanya. Semisal apa yang dilakukan oleh sebagian orang, dia menjadikan yang bagus dari barang dagangannya itu di atas yang jelek. Ini yang dilakukan oleh pedagang bawang merah misalnya, yang besar-besaran dijadikan helm misalnya, penutup. Jadi ini apa? Brambang ini bagus kulitannya, segar. Dia benar memang bagus segar. Dia jujur di situ. Baru semua enggak ada yang busuk, jujur dia. Tapi dia tidak transparan. Karena apa? Yang kecil-kecil ditaruh di tengah. Berarti dia dikatakan lam yubayyin, meskipun jujur. Tapi kalau dia mengatakan, "Wah, ini brambang saya ini besar semua, ini kualitasnya super semua. Rata ini." Berarti dia apa? Dusta dan tidak menjelaskan, tidak transparan. Karena dia menampakkan bawang merah tadi dalam penampakan yang baik, disifati dengan sifat yang baik, ternyata ada aibnya di situ, ada bawang-bawang yang kecil, brambang-brambang yang kecil yang di jalannya. Kalau dijual sendiri mungkin enggak laku, atau laku pun murah. Ini namanya tidak jujur dan tidak transparan. Maka akan dihapus oleh Allah keberkahan transaksi jual beli keduanya. Maka hadis ini menjelaskan pada kita yang pertama, fadlu sidqi fil bai', keutamaan jujur dalam melakukan jual beli, karena ini akan menjadi sebab keberkahan transaksi jual beli kita, keberkahan yang ada pada barang yang kita beli atau barang yang kita jual. Yang kedua, perkara dunia itu tidak akan sempurna digapai oleh seseorang kecuali dengan amal soleh. Yang berikutnya, diantara efek negatif dari sebuah kemaksiatan itu akan bisa menghilangkan kebaikan urusan dunia kita dan kebaikan urusan akhirat kita, tercabut berkah. Faedah yang berikutnya, berarti di sini antara si penjual dan si pembeli dalam transaksi jual beli yang sifatnya umum mutlak itu keduanya masih sama-sama punya hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama masih di tempat transaksi. Badan mereka belum berpisah. Maka masih punya khiyar, punya hak pilih. Apakah ingin melanjutkan transaksi atau memfasah transaksi, membatalkan transaksi. Meskipun sudah menyatakan oke, saya beli. Kemudian dipikir-pikir, ternyata kok ya sudah enggak jadi. Maka itu hak dia. Kecuali kalau ada persyaratan di muka tadi. Karena kaum muslimun sesuai dengan persyaratan mereka, selama itu bukan syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pembacaan satu hadis yang agung dan mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.